بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اين وصلنا زبد؟ وفائت النفل المؤقت دبي قدعه لفائت ذا سببي. Kemudian mualif Syekh Ahmad bin Hussein bin Ruslan, pengarang dari kitab Zubat, beliau berkata, wafa'itun nafli, dan sholat-sholat sunnah yang ditinggalkan dari macam-macam sholat sunnah yang zatu wagat atau punya waktu-waktu tertentu, undubi hukumnya disunnahkan. Godo'ahu menggodoknya, la fa'itan za sababi, tapi kalau sholat sunnah zatu sabab maka tidak disunnahkan untuk menggodoknya. Wal fawru wat tartibu fi ma fata aula liman lam yahtashil fawata. Dan secara cepat-cepat dan secara tertib di dalam menggodok salat-salat yang telah lewat waktunya, aula itu lebih baik, liman bagi siapa-siapa yang tidak takut kehilangan waktu sholat tersebut. Ada dua pembahasan di sini. Yang pertama adalah sholat sunnah, apakah sunnah dikodok kalau sudah lewat waktunya. Nah, jadi ketahuilah bahwasanya sholat sunnah itu terbagi menjadi tiga. Ada sholat sunnah zatu wagat, ada sholat sunnah zatu sabat, ada sholat sunnah nafilah mutlaqah. Jadi semua macam sholat sunnah yang tiga ini tidak wajib, tapi disunnahkan. Jadi sesuatu yang lebih kalau kita lakukan, bukan sebuah kewajiban. Tapi kalau kita laksanakan, kita akan mendapatkan keutamaan. Kemudian sholat sunnah itu sendiri terbagi menjadi tiga kan tadi. Yang pertama sholat sunnah zatu wagat. Artinya sholat sunnah zatu wagat ini adalah sholat-sholat yang disunnahkan yang mempunyai waktu-waktu tertentu. Yang mana jikalau kita melaksanakan sholat sunnah tersebut bukan pada waktunya yang telah ditentukan, maka hukumnya tidak sah. Itu namanya sholat-sholat sunnah yang mempunyai waktu tertentu atau sholat-sholat sunnah zatu wagat. Seperti apa? Seperti sholat duha. Boleh sekarang kita sholat duha? Sholat isyrok. Boleh kita sholat isyrok sekarang? Seperti sholat witir. Boleh kita sholat witir sekarang? Nah, belum sholat isya. Jadi sholat witir setelah sholat. Boleh kita sholat ba'diyah duhur sekarang? Nggak boleh. Gitu. Karena apa? Itu termasuk macam-macam sholat sunnah yang mempunyai waktu-waktu tertentu. Jikalau kita laksanakan bukan pada waktu yang telah ditentukan, hukumnya tidak sah. Nah, itu namanya sholat sunnah zatu wagat. Nah, ini semua sholat-sholat sunnah yang zatu wagat itu, kalau kita ketinggalan atau kelupaan, atau karena alasan tertentu, akhirnya kita tidak melaksanakannya. Sunnah untuk digodok. Faham? Sunnah untuk digodok. Dan kita kalau menggodoknya, kita akan mendapatkan pahalanya seperti pahala sholat yang asal itu. Misalnya hari ini, kita belum sholat duha. Sekarang kerjakan. Niat godoan. Maka kita akan mendapatkan fadilahnya, keutamaannya sholat duha. Nah, dan di dalam mengkodok sholat yang sudah terlewatkan waktunya daripada sholat-sholat sunnah, itu ada faedah-faedah tertentu. Di antaranya adalah supaya kita jelas, supaya kita tidak terlewatkan suatu keutamaan. Karena sebagaimana Ustaz katakan, ketika hari Asyura, bahwasanya setiap hari-hari yang utama, setiap malam-malam yang utama. Begitu pula, setiap waktu-waktu sholat yang utama, yang setiap harinya walaupun datang, tiba, silih berganti, nah itu waktu dan sholatnya itu mempunyai keberkahan sendiri-sendiri. Jadi sholat ba'diyah isya nanti nih, itu tidak akan terjadi lagi untuk selama-lamanya. Karena cuma sekali di dunia. Nah, sehingga apa? Bisa jadi itu ada keberkahan tertentu. Karena Allah sendiri telah berfirman, atau di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan, bahwasanya innallaha ahfa salasan fi salasin. Allah itu menyamarkan tiga hal dalam tiga hal. Innallaha ahfa ridahu fi ta'atih. Allah itu menyimpan, menyamarkan keridoannya itu di dalam amal kebaikan, amal ketaatan. Amal ketaatan berupa apa itu? Tidak dijelaskan. Bisa jadi sholat, bisa jadi puasa, bisa jadi sedekah, bisa jadi akhlak yang baik, bisa jadi yang wajib, bisa jadi yang sunnah. Kita enggak mengetahuinya. Itu disamarkan. Supaya apa? Supaya kita rajin, bukan hanya ketika melaksanakan sholat wajib saja, bukan hanya kita melaksanakan sholat saja, tapi semua kebaikan kita rajin. Kenapa? Bisa jadi di balik itu ada ridho Allah. Itu maksudnya gitu. Jadi yang pertama, supaya kita tidak terlewatkan, tidak ketinggalan dari pahala, barokah, serta rahasia dari sholat-sholat sunnah yang kita tinggalkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah biasa ketinggalan sholat yang disunnahkan itu, kemudian kita tidak menggodoknya, nanti akibatnya jiwa kita itu, nafsu kita itu akan merasa biasa kalau meninggalkan yang semacam itu. Toh itu juga sunnah, gitulah. Tapi kalau kita godok, nanti akan terpikirkan dalam pikiran kita, daripada nanti kita menggodoknya, lebih baik kita sholat sekarang adaan. Nah, gitu. Ngerti nggak? Nah, jadi supaya tidak membiasakan kepada nafsu kita meremehkan, mengeluarkan sholat dari waktunya. Nah, itu maksudnya. Jadi lebih baik kita godok. Jadi supaya berat kalau kita meninggalkan, nanti kita harus godok. Daripada kita meninggalkannya lagi, ya lebih baik kita sholat pada waktunya saja. Nah, itu diantara faedah kalau kita menggodok sholat-sholat yang disunnahkan daripada sholat-sholat sunnah zatu wagat. Nah, kemudian yang kedua, macam sholat sunnah yang kedua adalah sholat sunnah zatu sabab. Faham? Jadi sholat sunnah zatu wagat banyak. Kita contohnya seperti qabliyah subuh, sunnatul isyraq, sunnatul duha, sunnatul qabliyah tadduhur, ba'diyah tadduhur, sunnatul iden, kemudian sunnah witir, sunnah tarawih. Nah, itu namanya itu sholat sunnah zatu wagat. Nah, kemudian yang kedua, macam sholat sunnah kedua adalah zatu sabab. Yaitu sholat-sholat sunnah yang mempunyai sebab-sebab tertentu. Dan itu terbagi menjadi tiga. Zatu sabab mutaqaddim, zatu sabab mugharin, zatu sabab mutaakhir. Jadi ada yang sholat disunnahkan karena sebab yang mendahului sholatnya. Itu namanya sholat sunnah zatu sabab mutaqaddim. Seperti apa? Masuk masjid dulu, sunnah sholat. Namanya sholat tahiyatul masjid. Datang dari perjalanan dulu, sunnah sholat. Namanya sholat gudu minasafar. Dan kemudian berwudu dulu, baru kemudian sholat. Nah, itu namanya sholat sunnatal wudu. Nah, itu namanya sholat-sholat sunnah yang sebabnya mendahului sholatnya. Itu namanya sholat sunnah zatu sabab mutaqaddim. Jadi, itu bukan termasuk yang diharamkan di lima waktu. Jadi, sholat sunnah zatu wagat tadi yang disebutkan, dan juga sholat sunnah zatu sabab yang mutaqaddim itu, itu bukan termasuk yang diharamkan. Nah, kemudian ada juga sholat-sholat sunnah yang zatu sabab mugharin. Sebabnya itu bersamaan. Yaitu sholat gerhana bulan dan gerhana matahari. Jadi sebabnya itu bersamaan. Kenapa kamu sholat gerhana? Iya, karena bulannya lagi gerhana. Coba sekarang lagi gak gerhana. Boleh gak sholat gerhana? Nah, gitu lah. Itu namanya sholat zatu sabab. Kemudian ada yang juga sholat sunnah zatu sabab mutaakhir. Sebabnya itu akan datang setelah sholat. Misalnya apa? Sholat istikharah, minta pilihan yang terbaik kepada Allah. Pilihannya itu datangnya setelah sholat atau sebelum sholat? Setelah sholat. Nah, maka sholat yang semacam itu namanya sebab mutaakhir. Atau sholat hajat, minta kepada Allah supaya hajatnya dikabulkan. Dikabulkan hajatnya itu setelah sholat atau sebelum sholat? Nah, itu namanya sholat sunnah zatu sabab mutaakhir gitu. Kita mau kawin pas malam MP, kan disunahkan untuk sholat 2 roka sebelum apa? Sebelum tidur. Itu sholat sunnah zafaf namanya, paling getol deh, paling afal deh kalian. Jangan cuma paling afal tapi gak diamal malkan. Ingat, begitu kawin nanti sudah lepas apa namanya perhiasan-hiasannya itu, pakaian pengantin yang berat itu, yang melelahkan itu lepas semuanya, pakai cleansing, bibir merahnya dibuang tuh, pemerah bibirnya dibuang, baru ambil itu sebagaimana yang dilaksanakan oleh pemimpin para wanita surga. Siapa dia? Sayyidah Fatimah Zahra. Nah, itu Sayyidah Fatimah, ingat kan kisah cintanya bagaimana saya jelaskan. Jadi setelah beliau itu dikumpulkan oleh Nabi dalam sebuah perkawinan yang begitu mengharukan dan begitu indahnya, begitu megahnya, karena dirayakan bukan hanya di bumi tapi juga di langit sana. Jadi Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali yang mengawinkan siapa? Allah di atas bumi, di atas langit, di arasy. Sedangkan Nabi meneruskannya di bumi. Jadi pada waktu Sayyidina Ali itu masuk, sudah berkumpul satu rumah dengan Sayyidah Fatimah, habis sholat isya, Sayyidina Ali tidur-tiduran nunggu Sayyidah Fatimah tidur di sebelahnya. Gak taunya dia pakai ruku, pakai mukena. Udah itu sholat. Memang dipandang wajahnya bercahaya itu. Jadi wajahnya Sayyidah Fatimah itu persis seperti Nabi Muhammad SAW. Cuma gak ada jenggotnya gitu. Cuma wajahnya itu sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah aku pandang wajah yang lebih mirip daripada wajah Nabi. Melebihi daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra. Cara tutur katanya, cara berakhlaknya, semuanya mirip dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahim, oleh karenanya berapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merasa bangga dengan putrinya yang luar biasa itu. Suatu waktu pernah sahabat Nabi itu ditanya oleh Nabi, Ditanya oleh Nabi, siapakah sebaik-baik wanita ya? Siapakah sebaik-baik wanita? Gak ada yang jawab. Syekh Abu Bakar gak bisa jawab. Syekh Umar gak bisa jawab. Sayyidina Ali gak bisa jawab. Pulang dia ke rumahnya Sayyidina Ali. Tanya kepada Sayyidina Fatimah. Gal tadi Rasulullah tanya. Tanyanya begini, siapakah perempuan yang terbaik? Nah, maka kata Sayyidina Fatimah, katakan kepada dia. Sebaik-baik wanita adalah yang tidak pernah dilihat oleh laki-laki dan tidak pernah melihat kepada laki-laki. Akhirnya ditanya lagi oleh Nabi SAW, siapakah di antara kalian tahu siapakah sebaik-baik wanita? Akhirnya Malik mengatakan, gal aku tahu. Gal apa jawabannya? Gal sebaik-baik wanita adalah yang tidak pernah melihat laki-laki dan tidak pernah dilihat oleh laki-laki. Maka Nabi SAW bertanya, gal siapa yang menjawab itu? Nah, karena Nabi SAW tahu. Gitu. Gal putrimu Fatimah. Nah, maka dia langsung cepat-cepat masuk ke rumahnya. Kemudian dia pegang kepala Sayyidah Fatimah, dicium di tetnya. Lalu dia mengatakan, Zuriyatam ba'du hamim ba'd. Jadi pantas kalau engkau adalah putriku. Gitu loh. Karena jawabannya itu sangat luar biasa. Nah, itu bukan cuma sebuah wacana. Itu bukan cuma sebuah opini. Tapi itu ada sebuah pernyataan bagi mereka yang mau mendapatkan kemuliaan. Kata Sayyidah Fatimah, pengen menjadi seorang wanita yang terbaik? Kalau ingin, jadilah perempuan yang tidak pernah lihat laki-laki dan tidak pernah dilihat oleh laki-laki. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, akhirnya apa? Dilihat wajahnya itu. Dilihat entah apa yang tersimpan di dalam pikirannya Sayyidina Ali. Yang penting pokoknya Sayyidina Ali pengen tidur cepat-cepat gitu loh. Ini malah enggak, Sayyidina Fatimah sholat. Sudah tahiyat, senang Sayyidina Ali. Oh, hampir selesai ini. Enggak tanya, takbir lagi. Terus, udah itu, sholat lagi. Mau tahiyat, senang lagi. Enggak tanya, takbir lagi. Terus, akhirnya dia tanya, kapan selesainya? Sayyidina Ali tanya, kapan selesainya, wahai Fatimah? Akhirnya apa? Tidak pantaskah aku untuk bersyukur pada Allah Ta'ala? Karena aku sudah mendapatkan engkau, suami yang begitu aku harap-harapkan. Langsung Sayyidina Ali, langsung dia bangkit dari tidurnya dan dia mengatakan, aku yang lebih pantas untuk bersyukur karena aku sudah mendapatkan putri tercintanya Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya lihat bagaimana syair yang disebutkan oleh Sayyidina Ali, tapi Ustaz lupa. Di mana beliau katakan ketika Sayyidina Fatimah pakai siwak pada waktu itu, dia bilang sama siwak itu, hei siwak, hanya engkau yang selamat dariku. Tidak ada satu orang yang bisa menyentuh istriku kecuali engkau. Kalau bukan karena engkau, maka aku akan penggal kepalanya. Gitu. Layas lamini ya siwaku siwaka. Gitu. Jadi kalau enggak ada yang bisa selamat dariku, wahai siwak selain engkau. Engkau yang bisa menyentuh putri Nabi, istriku tercinta. Gitu. Faham? Akhirnya apa? Akhirnya kedua suami istri itu menghabiskan malam pertamanya hanya untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan sholat dan sholat dan sholat dan sholat sampai subuh. Nah ini malam yang barokah namanya ini. Satu-satu kali malam pertama yang ada dalam kehidupan kita tapi kita isi dengan ibadah. Gimana? Bisa gak? Hah? Bisa enggak? Nah, kalau sekarang sih semuanya bilang bisa, insya Allah. Nanti enggak tahu ada setannya atau gimana, lupa gitu. Nah, jadi ingat kalau kita ingin mendapatkan doa restu, yang kita inginkan di dalam berkawin itu kan doa dan restu. Doa itu kepada Allah, restu itu dari mereka-mereka orang-orang yang soleh dan penuh keberkahan. Nah, kalau seumpama awal pernikahannya itu diawali dengan kemaksiatan, dosa, dan kemurkaan Allah, maka pasti pernikahannya semacam itu tidak akan barokah, tidak akan senang, tidak akan langgeng, tidak akan bahagia. Nah, oleh karenanya, ingat, kalian beda dengan yang di luar sana. Dan ingat, cukup firman Allah Ta'ala yang membedakan antara kalian dengan mereka yang di luar sana. Di mana Allah Ta'ala firman, لا يستوي الذين يعلمون والذين تidak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Ingat, sekali lagi, camkan baik-baik. Jangan cuma malam ini, tapi biarkan di sanubari kalian. Kalian adalah WWSD CPR, wanita-wanita salihah dalwah, calon pendamping Rasulullah. Jadi kalau menikah harus beda dengan pernikahan yang ada sekarang. Kiblat kita siapa? Nabi Muhammad. Siapa lagi? Sayyidah Khadijah. Siapa lagi? Sayyidah Fatimah. Siapa lagi? Para tabi'in, para sahabat perempuan. Itu adalah imam-imam kami. Itu adalah contoh-contoh kami. Itu adalah tauladan-tauladan kami. Bukan artis-artis itu. Ngapain kita ikut mereka? Itu adalah mereka-mereka. Itu adalah calon-calon penghuni neraka. CPN. Mau ikut CPN? Nah, kita mau ikut CPR. WWSD CPR. Gitu. Nah, oleh karena harus beda. Bilang sama orang tuanya, bah, aku gak mau kalau dalam perkawinan itu campur antara laki dan perempuan. Harus beda. Nanti enggak? Terutama yang dari Banjar itu. Harus beda. Kalau waktu akad nikah, ngundangnya orang sedikit banget. Tapi ketika resepsi datang, laki perempuan datang. Gitu. Nanti duduk bersama, makannya juga bersama. Jangan, itu dilarang. Udah itu, musiknya dangdutan. Nah, gimana mau diberkati oleh Allah Ta'ala gitu loh. Jadi kalau mau ngundang, ada hiburannya, undang Habib Syekh, Segar. Oh, gak punya uang, undang salawatan, undang qasidahan, di mana-mana sekarang sudah ada mereka-mereka yang mirip seperti Habib Syekh, undang seperti itu. Nah, jadi ingat, bagaimana ceritanya ada seseorang yang solihah, yang dia itu tinggal di Suriah. Di negara Suriah yang sekarang lagi berkecamuk perang itu, saudara. Nah, di sana itu biasanya, kebiasaan mereka kalau pas ada perkawinan, itu mereka itu bersenang-senang membuat acara seperti nyanyian, orkestra, dan sebagainya, sampai subuh. Nah, walaupun perempuan semua gitu loh, acaranya itu, perempuan-perempuan, laki-laki gitu. Tapi seperti itu, jadi mereka itu bergadang sampai pagi. Ini si calon mempelai wanita itu adalah seorang yang salihah, calon mempelai wanita. Sehingga dia katakan, saya ingin akad pernikahannya dan pesta perkawinannya itu di siang hari, bukan malam hari. Akhirnya keluarga si laki mengatakan, ini sudah kebiasaan kita. Kebiasaan di sini itu ya harus malam. Ya udah, kalau begitu jangan sampai lewat jam 12. Jam 12 harus selesai. Sudah, mereka sepakat. Selesai jam 12, sudah. Selesai, ditutup acaranya, kembali ke rumah suami si istri ini. Berduaan saja di rumah suami. Kemudian karena kecapean mungkin si laki-laki ini dan berkat doanya si perempuan, dia berdoa kepada Allah, semoga pada malam yang mulia itu, malam dinantikan-nantikan oleh semua perempuan itu, dijadikan suaminya itu ngantuk dan tidur. Dan subhanallah sampai ke tempat tidurnya ketiduran dia. Sehingga tidak sempat apa-apa. Sehingga pas jam 1, jam 2 malam, seperti biasanya, si perempuan yang salihah ini, dia bangun malam. Ketika si suaminya itu bangun, dilihat suaminya, istrinya gak ada. Dicari satu kamar, kamar lainnya gak ada. Gak tahu apa. Di tempat musholla yang sedang gelap, dia itu sedang berdoa, menangis kepada Allah SWT. Coba lihat. Jadi ternyata, kenapa si perempuan salihah itu meminta kepada suaminya, supaya acara itu selesai jam 12. Kenapa? Dia takut kehilangan kesempatan untuk bermunajat kepada Allah SWT. Dia menangis kepada Allah Taala. Dan tangisan itu bukan hanya semalam itu, tapi setiap malam dia nangis kepada Allah Taala. Ini orang solihah. Itu kenikmatan yang hakiki. Bukan kenikmatan melihat televisi, jalan-jalan di mall. Itu bukan kenikmatan. Kenikmatan itu kita bisa dekat kepada Allah Taala yang mengatur alam semesta ini. Yang kalau Allah berkehendak, coba lihat tadi. Ingat tadi angin yang keras tadi di sore hari tadi. Kalau Allah mau, Allah jadikan seperti yang terjadi di Filipina itu yang sampai 10.000 orang korbannya dalam waktu hanya 3 menit habis. 80% kota di Filipina itu hancur total. 80% kehancurannya. Jadi tinggal 20%, puing-puing rumah itu cuma 20%. Jadi angin yang tertiup pada saat itu di Haiyan itu badai Haiyan itu secepat 270 km cepatnya. Coba 270 km. Kalau kita naik mobil 270 kira-kira gimana kecepatannya? Anginnya itu kecepatannya seperti itu. Nah, kalau Allah mau. Nah, ini Allah yang ngatur semuanya. Allah yang ngasih kenikmatan, Allah yang ngasih kebahagiaan, Allah yang ngatur semuanya. Yang kita butuhkan semuanya setiap hari itu Allah yang mengaturnya. Nah, ini kesempatan kita bangun malam berduaan bersama Allah Ta'ala. Nggak nikmat. Nikmatnya nikmat itu. Oleh karena lihat bagaimana Sayyidatun Rabi'ah Al-Adawiyah. Dia itu kalau siang malam hari dia gembira. Kalau siang hari dia agak sumpek. Kenapa? Karena kalau siang hari dia bertemu dengan banyak orang yang bikin keruh hati. Tapi kalau sudah malam hari dia gembira karena akan bertemu dengan kekasih. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak pernah tidur, malam hari enggak pernah tidur. Salat, ngaji, sampai ada satu orang yang masuk daripada pencuri, ingin mencuri hartanya Sayyidatun Rabi'ah. Begitu dia masuk ke dalamnya enggak bisa keluar lagi. Cari pintu keluarnya enggak ketemu. Jadi cari-cari pintu keluarnya enggak ketemu. Akhirnya sampai ketahuan oleh Sayyidatun Rabi'ah. Dilihat sekali oleh Sayyidatun Rabi'ah. Akhirnya si laki-laki ini bertobat. Dia menangis kepada Allah SWT. Dan diterima tobatnya. Keluar dari rumahnya dalam keadaan langsung jadi wali. Lalu dia katakan kepada muridnya. Aku tidak mau. Aku kesian kepada pencuri itu. Dia kira aku ini adalah orang yang punya harta. Ternyata dia setelah masuk ke dalamnya. Tidak ada hartanya. Sayyidatun Rabi'ah tidak punya apa-apa. Aku tidak mau dia itu pulang dalam keadaan kecewa. Maka dia pulang dengan membawa wilayah daripada Allah SWT. Langsung jadi wali. Ini contohnya maling jadi wali. Jadi masuknya ke untuk mencuri, keluarnya dapat kewalian. Ada pula yang seperti itu. Ada seorang wali lagi mandi di sungai. Bajunya digantungkan di pepohonan. Akhirnya adalah pencuri lewat. Lihat baju, nah ini kesempatan. Diambilnya baju itu, bajunya wali itu. Dipakainya, begitu dipakai langsung jadi wali juga. Tapi jangan apa coba-coba gitu. Wah ini siapa tahu dapat kewaliannya ustadz ini, akhirnya sendalnya dipakai gitu. Jangan itu wasab itu pas ketepatan bajunya baju yang wali, baju orang wali, dan yang wali itu adalah rahmat kepada setiap orang, akhirnya dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga terjadi kepada Sayyidina Abu Bakar Al-Adani radhiyallahu anhu ardo. Di mana beliau itu ketika sedang tidur datang seorang pencuri. Maka dia mengendap-endap ingin mengambil sesuatu. Tiba-tiba saya Abu Bakar Al-Adani itu bergerak. Dia takut menyelinap di bawah ranjangnya, sembunyi di bawah ranjangnya si Abu Bakar Al-Adani. Akhirnya ternyata si Abu Bakar Al-Adani tidak tidur lagi. Justru dia itu bangun ambil wudu terus sholat, terus di atas ranjangnya itu dia sholat sampai tiba-tiba jendelanya itu terbuka, jendela rumahnya. Begitu terbuka, langsung ada orang-orang yang datang dengan memakai sayap. Jadi orang-orang yang datang dengan memakai sayap. Nah, mereka itu siapa? Para wali Allah yang ditugasi untuk mencari pengganti-pengganti para wali Allah yang meninggal dunia. Kan wali Allah itu kan harus ada jumlahnya 124.000 setiap waktu sampai hari kiamat nanti. Nah, ketika mati meninggal satu, maka nanti yang menentukan siapa gantinya itu adalah kutub. Rajanya wali. Yang melapor siapa ini? Ashabut Tuyur namanya. Jadi mereka yang punya, yang pakai sayap itu masuk. Jadi masuk, semuanya serentak ke rumah Habib Bakar Adani. Akhirnya, mereka mengatakan kepada Habib Bakar, telah meninggal salah satu daripada aulia Allah. Siapa gantinya? Kepada Habib Bakar Adani, yang di bawah ranjangku ini, katanya. Hanya kata Abu Bakar Al-Adani digerakkan aja, keluar. Keluar deh. Begitu keluar, dilihat oleh Abu Bakar Al-Adani, dipandang satu kali pandangan. Langsung berubah, langsung menjadi dia bertobat kepada Allah Ta'ala, bersih hatinya, langsung saat itu juga langsung jadi wali Allah. Dan diangkat salah satu daripada wali Allah. Jadi semoga kita mendapatkan kemuliaan yang semacam ini. Dalam waktu yang sekejap kita diangkat oleh Allah Ta'ala. Dan Allah mampu untuk yang semacam itu. Kalau seumpama Abu Bakar Al-Adani itu mempunyai rahmat yang luar biasa, begitu pula Sayyidina Rabi' Al-Adawiyah, maka Allah yang memberikan rahmat itu, dan Allah yang menurunkan rahmat, satu rahmat daripada 100 rahmatnya, masih ada 99 rahmat di sisi Allah. Cari, minta kepada Allah Ta'ala, semuanya mempunyai kesempatan yang sama, tidak ada yang lebih, satu orang dari yang lainnya enggak, semuanya sama. Nah, jadi minta kepada Allah Ta'ala, bangun malam, minta kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian, Itu zatu sabab. Nah, kemudian zatu sabab mutakhir itu banyak. Nah, jadi yang diharamkan ketika kita itu pada waktu lima setiap harinya itu habis sholat subuh. Setelah terbitnya matahari sampai meninggi dengan kadar 4 derajat. Kemudian setelah sholat asar ketika menguningnya matahari dan waktu waktu istiwa. Itu lima waktu itu hukumnya akan haram melaksanakan sholat sunnah. Bukan semua sholat sunnah. Tapi sholat sunnah yang diharamkan itu adalah sholat-sholat sunnah zatu sabab mutaakhir dan juga sholat sunnah macam ketiga. Apa itu sholat sunnah macam ketiga? Sholat sunnah macam ketiga ada sholat sunnah nafilah mutlaqoh. Jadi sholat sunnah nafilah mutlaqoh itu adalah sholat sunnah yang tidak terkait dengan waktu, tidak terkait dengan sebab. Seperti Imam Ali Zainal Abidin yang dijuluki dengan As-Sajjad, satu-satunya putra dan keluarga Sayyidina Hussein yang selamat daripada kekejaman mereka-mereka yang memusuhi Sayyidina Hussein dan memerangi Sayyidina Hussein di Karbala pada waktu itu adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin yang dijuluki dengan As-Sajjad itu. Itu beliau itu melaksanakan setiap hari itu sholat 1000 rakaat. Dan termasuk di antara wanita adalah Rabi'ah Al-Adawiyah. 1000 rakaat. Dan Rabi'ah Al-Adawiyah itu di antara manakibnya beliau membaca Al-Quran di tempat dia dimakamkan sebelum dia meninggal itu 7000 hataman. Sehingga Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor, Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdor, abahnya yang di Bendowoso itu beliau itu di depan rumahnya itu dibikin kuburan. Setiap malam masuk dalam kuburan itu. Bertahun-tahun dia itu, kalau sudah malam masuk ke kuburan itu. Nah, sehingga apa? Kalau datang tamu, mana abah? Masih dikubur, gitu. Sehingga hanya mata begini, bah, kapan, bah, udah kamu ninggalkan tradisi kamu itu. Habis kenapa, nak, katanya. Iya, habis aku bingung, kalau seumpama tamu datang cari kamu, aku jawabnya di kuburan, katanya. Emang gak ada jawaban lain, bah, bilang gitu. Nah, akhirnya apa kata dia? Gak, iya, karena aku belum tuntas di dalam melaksanakan aktivitasku. Ngapain kau bah di situ, bah? Ya, saya baca Quran. Saya akan membaca Al-Quran, dan saya tidak mau kalah sama perempuan itu. Siapa perempuan itu, bah? Rabi'ah Al-Adawiyah. Itu Rabi'ah Al-Adawiyah itu, dia itu sebelum meninggal, dia itu telah membaca 7000 hataman di kuburannya. Abah juga pengen seperti itu. Masa kalah sama perempuan, kata dia. Subhanallah, setelah sampai 7000 hataman, dia katakan pada anaknya, nak, aku sudah sama seperti perempuan itu. Tapi aku, ayahmu laki-laki. Masa ayahmu laki-laki kalah sama perempuan? Akhirnya apa? Ditambah 1000 kali hataman. Begitu 8000 hataman, dia meninggal dunia dan dikubur itu. Jadilah tempat barokah. Jadi tempat yang dikubur, di situ dia itu telah menghatamkan 8000 hataman. Coba, berapa kali kamu hatam Quran seumur hidupmu? Ya tinggal dihitung aja, mulai balik, kemudian bulan Ramadannya berapa melewatinya, ya kan? Nah, ini 8000 hataman, coba. Kalau dalam 1 tahun itu ada berapa? Berapa hari 1 tahun? 362. Ya kan, kalau pakai Masehi 362. 362 kali berapa? Berarti kalau so kita mau hatamkan 8000 hataman, berarti harus setiap hari kita hatam. Tapi lihat bagaimana mereka. Rijal, mereka itu adalah rijalullah. Ya paling tidak semoga kita itu mendapatkan barokahnya mereka. Amin ya. Kemudian kita baca di dalam Ughudul Lijen. Soal kemana kemarin? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bilamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa sallam. Gal. Ala. Iya, ay tanabbahu. Wa ini? Sampai ke mana? Hah? Halaman ketujuh, fa'in. Gal fa'in fa'alna bi'an adharna nusuzah fahjuruhunna fil madaji' ai'tazuluhunna fil firas watruku madaji'at mudaji'atahunna ai annau ma'ahunna Wa hadzal hajru la ghayata lahu li'annahu la hajah la li'annahu li hayati salahiha. Fa mata lam tasluh fal hajru bakin wa in balagha sinin. Wa mata saluhat fala hajra. Wa inda ba'dil ulama ghayatul hajar syahrun. Nah, jadi apakah yang harus dilakukan oleh seorang suami sebagai pemimpin tentunya? Ketika seorang istri yang dipimpinnya itu melakukan tanda-tanda daripada kedurhakaan. Seorang istri yang durhaka disebut dalam istilah agama Islam nasyizah. Sedangkan seorang istri yang solihah dikatakan zaujah solihah. Nah, jadi kalau seumpama tampak pada diri seorang istri tanda-tanda kedurhakaan, misalnya apa? Membantah suami, menyudutkan suami, apalagi sampai marah di depan suami, keluar tanpa izin suami, terus apalagi sampai bertengkar dengan suami, itu sudah termasuk tanda-tanda kedurhakaan. Kalau sudah tampak kedurhakaan yang semacam itu, apa yang harus dilakukan? Yang pertama dinasihati dulu. Dinasihati. Kalau dinasihati gak mempan, maka kita pukul. Pukulnya itu bukan pukul dengan kepalan tangan atau dicecek sama kakinya, ditendang sama kakinya. Enggak. Perempuan itu bukan binatang. Perempuan itu manusia juga. Jadi mereka yang berbuat semacam itu dengan melakukan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga itu adalah mereka-mereka yang tidak bertakwa. Mereka-mereka yang tidak akan mendapatkan bagian yang utama di sisi Allah. Tidak. Bahkan mereka itu adalah calon penghuni neraka alias CPN. Nah, ada yang mau jadi CPN? Nah, kita harus mengingatkan mereka. Kalau orang tua kita, saudara kita melakukan semacam itu, kita dakwah. Nggak boleh. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya. Dan kalau kita ingin tahu apakah kita terbaik di sisi Allah, gampang. Tinggal kita tanya kepada istri kita tanya kepada anak-anak kita tanya kepada mertua kita tanya kepada sanak famili kita. Kalau mereka mengatakan kita adalah keluarga yang terbaik, kita adalah suami yang terbaik, kita adalah mantu yang terbaik, kita adalah ayah yang terbaik, kita adalah saudara yang terbaik, berarti kita juga terbaik sisi Allah. Kenapa? Antum syuhada'ullah alal ardi. Kalian semua itu adalah saksi-saksinya Allah di muka bumi ini. Jadi apapun disaksikan oleh kalian, itu merupakan sebuah keputusan di tangan Allah SWT. Oleh karenanya kalau ada sebuah jenazah atau seorang mayit, disolati 3 saf, maka dijamin dia itu diampuni dosa-dosanya. Nah, kenapa? Jadi kalau sudah disolati oleh 40 orang lebih, maka itu sudah cukup insya Allah akan memberi syafaat kepada jenazah tersebut. Walaupun yang pasti syafaat yang paling minimal yang dia dapatkan itu dia terhindar daripada selama-lamanya dalam neraka. Jadi cuma untuk menghapus dosanya, kemudian dia akan masukkan ke dalam surga. Dia termasuk minal mukhalladin itu. Jadi cara mukul yang diajarkan dalam agama itu bukan seperti yang mereka katakan dan mereka isukan, mereka fitnah dalam agama Islam ini. Termasuk agama yang tidak memperhatikan hak asasi manusia. Jadi mukulnya itu sama seperti kalau kita itu memukulkan siwak ke tangan. Tahu siwak kan? Kalau tangan kamu pukul pakai siwak sakit gak? Sakit gak? Seperti itu loh cara mukulnya. Gak boleh melukai, gak boleh mematahkan, gak boleh. Jadi mukulnya itu seperti orang yang memukul di tangannya itu dengan menggunakan siwak. Cari di semua kitab kuning, kitab-kitab klasik, semuanya itu disebutkan oleh para ulama seperti itu contohnya. Jadi bukan seperti penjalin saja yang kamu dipukul pondok itu lebih keras gitu. Nah, jadi pukulnya itu seperti itu, cuma yang namanya pukulan kepada perempuan, nah itu ada apa, membekas dalam hati itu ada gitu. Itu yang dituju di dalam agama Islam itu, makanya dianjurkan untuk dipukul. Itu masih dipukul. Jadi ingat ya, Jadi, dan itu pun dengan syarat. Yang pertama, tidak melukai, tidak mematahkan. Dan yang ketiga syaratnya, dia harus yakin kalau dengan cara dipukul itu kemudian dia akan jera, akan bertaubat. Kalau sekiranya dia itu dipukul tidak akan jera juga, ya percuma jadi dipukul. Nanti enggak? Kalau dipukul dia akan jera, nah, pukul. Kalau dengan dipukul dia tidak akan jera juga, enggak usah dipukul. Nah itu. Terus dipukul sudah, tapi tetap saja dia masih nasiza, masih durhaka bahasanya. Gimana hukumnya? Maka andanya dihajar. Hajar itu apa? Tidak ditegur sapa, dijauhi. Tidak tegur sampai 3 hari. Nah, jadi kalau tidak tegur sapa, enggak boleh lebih dari 3 hari. Tapi kalau pisah ranjang, boleh sampai kapanpun, sampai si perempuan itu tobat. Walaupun bertahun-tahun enggak apa-apa. Ngerti enggak? Jadi, kalau seumpama tanda-tanda daripada kedurhakaan itu sudah tampak kepada seorang istri, maka pertama kali yang harus dilakukan, dinasihati dulu. Karena yang namanya manusia itu dikatakan manusia mahallul khata' wan nisyan, karena manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Jadi diingatkan selalu, seperti kalian ini sekarang, kalau sudah ikut taklim ingat, nanti kalau sudah jauh dari taklim, enggak taklim lagi, lupa lagi, diingatkan lagi. Itulah seharusnya dilakukan oleh seorang suami. Kapan dia itu lupa, diingatkan lagi. Nah, jadi oleh karenanya Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang digunakan untuk menciptakan wanita adalah yang paling di bawah, tapi justru yang paling di bawah itu adalah tulang rusuk yang paling bengkok. Nah, makanya kata Nabi Muhammad SAW, ya sudah, kamu nikmati dia dalam keadaan kebengkokannya gitu loh. Kalau kamu berusaha meluruskan, maka pasti akan patah, dan patah itu adalah tolak artinya, kata Nabi Muhammad. Nah, oleh karenanya, jadi yang namanya mendidik istri itu termasuk sebuah seni. Tahu seni? Jadi sebuah seni, kalian tidak akan mengalaminya karena kalian semua perempuan. Laki-laki yang mengalaminya. Jadi artinya apa? Kamu katakan kepada abamu, ayahmu, kakakmu, saudaramu yang sudah punya istri itu yang tidak mampu untuk mengurus seorang istri, kamu katakan, kamu ini gimana, bah? Kamu itu bukan calon-calon orang punya pondok, bah. Gitu. Kenapa? Satu orang istri aja kamu gak bisa menanganinya. Apalagi punya anak didik sampai ribuan. Gitu. Satu orang saja di rumah kamu gak bisa menangani. Nah, justru sekarang yang ada itu kebanyakan mereka itu gak bisa menangani. Laki-laki gak bisa menangani. Karena apa, laki-laki harus memimpin. Gak boleh dipimpin. Tapi yang ada sekarang gimana? Banyak laki-laki yang dipimpin oleh siapa? Istrinya. Kalian mau begitu? Ingin dipimpin apa mau mimpin? Nah, jadi kalau kalian ingin masuk ke dalam surga, kalian ingin menjadikan pernikahan itu sebuah ladang pahala, ladang ridha Allah, maka jadikan di dalam rumah tangga itu yang memimpin adalah suami, bukan istri. Gak boleh kamu pegang uang, serahkan sama suami. Suami yang pegang uang, nanti kamu yang belanja. Ya, nah, tapi kalau untuk perizinan, yang megang uang, yang menentukan segala sesuatu, itu adalah siapa? Adalah suami, bukan istri. Nanti kalau suaminya mau beli kaos dalam, tanya dulu sama istrinya. Mau beli kaos dalam boleh enggak? Nah, itu nah contoh-contoh suami yang apa katanya istri. Jangan ya. Mau suami kamu enggak begitu? Jangan, karena Rasulullah telah mendoakan la yuflih gaumun wallau amrahum imra'atun, tidak akan beruntung satu gaum kalau sudah memimpin mereka itu adalah seorang wanita, baik skalanya kecil seperti rumah tangga ataupun skalanya besar seperti negara. Kalau sudah presidennya perempuan, bupatinya perempuan, wali kotanya perempuan, gubernurnya perempuan, maka tidak akan barokah, tidak akan mereka itu menjadi jaya dan senang, pasti akan terpuruk dan apes. Itu seperti yang doakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi katanya di sini fahjuruhunna fil madaji, maka hendaknya jauhilah tempat tidur mereka. Enggak apa-apa, diperbolehkan itu supaya menjadi pelajaran bagi si perempuan itu. Kenapa demikian? Karena begini loh. tatkala seseorang itu ada, maka dia kurang menilai orang tersebut, bahwasanya orang itu sangat bernilai. Tapi ketika orang itu tidak ada, maka dia akan merindukannya. Iya tidak? Nah, seperti itu. Ketika kamu itu jauh dari orang tua, kamu ingin, nanti kalau aku pulang, aku mau begini, begini kepada orang tua. Tapi begitu sampai di orang tua, enggak lagi. Gitu. Paling pertama-tamanya doang. Gitu. Nah, itu karena apa? Nah, karena begitulah sifatnya manusia. Ketika sudah berkumpul, lupa. Ketika sudah berpisah, baru ingat. Ketika berkumpul, senang, tertawa, ya kan? Ketika berpisah, nangis. Itu kita kan? Seperti itu tabiatnya manusia. Nah, oleh karenanya, diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya dijauhi. Jangan tidur. Jangan tidur tempat tidurnya, jangan tidur kamarnya. Kamu biarkan tidur di ruang tamu, atau tidur di kamar lainnya. Itu sebuah pukulan kepada perempuan itu, kepada istri itu. Akhirnya apa? Mau gak mau dia datang kepada suaminya, minta maaf. Ajarannya begitu. Nah, jadi, kalau kalian seorang istri yang solihah nanti, semoga kalian seperti itu, maka kalian bantu suami itu jangan sampai di itu melakukan kemaksiatan. Sebagaimana disebutkan Nabi SAW, bahwasanya seorang wanita yang solihah itu adalah tu'inu zaujaha li ta'atillah, yang membantu suaminya untuk melaksanakan sebuah ketaatan kepada Allah. Nah, jadi saya ingatkan bahwasanya perempuan itu adalah fitnah. Yang namanya fitnah itu rumusannya, kaidahnya tidak mungkin kecuali harus diredam, dikendalikan. Enggak ada fitnah baik, enggak ada. Ada fitnah baik? Enggak ada fitnah baik. Semua fitnah itu menjerumuskan. Semua fitnah sifatnya menjerumuskan orang supaya dia itu jauh dari Allah, supaya dia itu terjerumus dan berlumuran dosa. Itu sifatnya fitnah. Nah, oleh karenanya, supaya fitnah yang berupa manusia ini selamat, bagaimana caranya? Harus kendalikan, harus dipimpin. Siapa yang memimpin? Suami. Kalau sudah kamu itu dipimpin oleh suami kamu, bahagia kamu. Makanya kan, Ustaz kasih cara, gimana caranya supaya kamu itu menjadi istri yang salihah. Pertama kali, begitu kamu bertemu dengannya, kamu katakan, aku ini sudah ada janji dengan Ustaz Segaf. Dan janji itu seumur hidup. Kalau seumpama kamu tampak pada diriku yang tidak baik atau tanda-tanda aku termasuk yang durhaka pada kamu, telepon saya Segaf. Aku siap dimarahi kapan saja. Siap? Nah, kamu katakan seperti itu. Nanti kalau sudah kamu katakan seperti itu, pasti setannya itu berat, mau ngatakan itu berat. Katakan, lawan. Katakan. Nah, nanti ini loh, nomor teleponnya saya Segaf, nanti silahkan catat. Gitu. Kalau aku ada tanda-tanda seperti itu, kamu telepon dia. Nah, supaya apa? Supaya kamu itu merasa diawasi. Sehingga kalau seumpama nanti setannya masuk ke dalam diri kamu, kamu ingat kepada janji itu. Gitu. Ketika ingat kepada janji itu, maka kamu tidak akan melakukannya. Gitu. Jadilah kamu salihah, Ustadz yang untung. Karena apa? Ustadz sebagai gurunya, Ustadz dapat pahalanya juga. Gitu. Biar kita sama-sama untung, sama-sama masuk surga, bersama rombongannya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mau seperti itu? Nah, kemudian yang namanya keuangan jangan pernah pegang. Serahkan pada suami. Walaupun itu uang sendiri. Terus, yang namanya kepemimpinan serahkan pada suami. Jangan pernah sampai bosan. Ketika mau keluar, telepon dulu suaminya kalau enggak ada di rumah, atau datang dulu kepada suaminya. Kak, A, dan sebagainya. Bang, Mas, apa lagi? Kang, M. Nah, pokoknya siapa saja kamu nyebut suamimu, apakah kamu ngizinkan aku pergi ke tempat fulan? Nah, kan enak. Gitu. Jangan pakai sok-sokan. Ada istri yang sok-sokan. Gitu. Mau izin tapi gengsi. Sehingga gimana cara izinnya gini? Kak, aku kesan dulu ya. Itu bukan izin tuh namanya, ngasih tahu. Ngasih, minta izin tuh bukan begitu. Minta izin tuh begini, Kak, bolehkah aku pergi ke tempat fulan? Nah, itu loh, itu yang saya lihat seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh saya, Ozia. Jadi, telepon dulu. Boleh? Nah, boleh, silahkan. Gak boleh, jangan. Walaupun satu langkah. Kalau tanpa izin suami, maka dilaknat oleh Allah Ta'ala. Setiap langkah laknat, setiap langkah laknat. Berapa yang kamu kumpulkan daripada laknat Allah? Berapa sekarang dikumpulkan oleh manusia-manusia perempuan sekarang, di zaman sekarang ini, daripada laknat Allah karena itu? Suaminya pulang ke rumahnya, mana istriku? Nggak ada. Kemana? Ke mall. Nggak pakai izin, nggak pakai apa. Kemana? Majlis ta'lim. Nggak pakai izin. Buat apa dia pergi majlis ta'lim nggak pakai izin? Nggak. Jadi tetap, walaupun maksudnya baik, tetap hukumnya haram. Kenapa? Karena Nabi telah bersabda, di dalam sabdanya Nabi bahkan bersumpah, walladzi nafsi biadihi la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, aku bersumpah tidak akan mungkin seorang wanita bisa melaksanakan hak Tuhannya kecuali setelah dia itu bisa melaksanakan hak suaminya. Gitu. Jadi kalau suami rela kepada dia, Allah rida. Kalau suami gak rida, Allah gak rida. Itu perempuan seperti itu. Jadi, sebagaimana saya katakan, kan dulu ada sahabat laki-laki yang datang kepada Nabi seraya bertanya kepada Rasulullah, nanti kalau aku di akhirat di mana? Nah, Rasulullah doakan, ente fil jannah, kamu fil jannah. Gitu. Datang lagi sahabat lagi, ya Rasulullah, anafian. Aku di mana? Galanta fil jannah, kamu di surga. Datang deh yang cewek. Ya Rasulullah, aina ana? Maksudnya seperti si sahabat laki-laki itu. Biar dikatakan Nabi SAW, kamu di surga. Kata Nabi, galak tidak. Tapi dikatakan Nabi, jannatuki wa naruki fi yadi zaujiki. Nerakamu dan surgamu itu tergantung kepada suamimu. Bagaimana suamimu kepadamu? Jadi kalau Ustaz nih, laki-laki, sebagai suami, sebagai ibu rumah tangga, Ustaz ingin tahu apakah Ustaz itu diridhoi Allah Ta'ala tidak? Gampang. Gimana caranya? Lihat Ustaz Khadijah. Kalau Ustaz Khadijah senyum kepada Ustaz, ridho kepada Ustaz sebagai ibu, maka berarti Ustaz diridhoi Allah Ta'ala. Pasti itu. Kalau sudah diridhoi oleh ibu, pasti diridhoi oleh orang tua, oleh Allah Ta'ala. Kalau sudah diridhoi oleh Allah Ta'ala, meninggal persen itu berarti meninggal karena husnul khatimah. Tapi kalau perempuan enggak. Kalau perempuan, tanya kepada suaminya. Suaminya ridho enggak? Nah, kalau suaminya ridho, maka dia juga ridho oleh Allah Ta'ala. Bukan orang tuanya lagi. Orang tua itu nomor berapa? Pertama, suami. Kedua, suami. Ketiga, suami. Keempat, suami. Kesebelas, baru orang tua. Nah, makanya kalau enggak siap kawin, jangan kawin dulu. Emang perkawinan itu bukan sebuah kesenangan, bukan sebuah kebahagiaan, tapi sebuah ibadah yang penuh dengan kewajiban-kewajiban yang maha berat. Ngerti gak? Penuh kewajiban-kewajiban yang maha berat. Saya kasih gambarannya begini loh. Kamu kawin dengan laki-laki yang belum pernah kenal sama kamu. Dan dia, dan kamu gak kenal sama dia. Dia hanya ngasih mahar kepada kamu. Kamu langsung menjadi istrinya. Kamu harus taat kepada dia. Padahal kamu belum pernah mendapatkan kebaikan dari dia. Enggak pernah dia itu sebelumnya menyelamatkan nyawa kamu, memberikan sesuatu yang berharga untuk kamu, tiba-tiba kamu harus tunduk kepada dia. Kalau keluar, harus izin kepada dia. Semua fungsi yang biasanya dipegang, yang berperan di situ orang tua, sekarang berpindah beralih kepada seorang yang kita tidak kenal sebelumnya. Coba. Coba bayangkan, kamu harus tunduk kepada orang di pondok ini gimana kira-kira? Mau keluar, kamu ya, kalau keluar awas ya. Jangan kemana-mana, izin sama aku dulu ya. Kamu mau makan apa saja, bilang sama aku dulu ya. Kira-kira gimana? Berat apa tidak? Nah, itulah yang akan kalian alami nanti. Fem, harus jaga perasaan suami. Gak boleh bikin marah suami. Standarisasi seorang istri yang solihah adalah dengan melaksanakan 3M. Tidak pernah marah. Tidak pernah kita, tidak pernah mem bisa ya kan sekarang sih gampang ya insyaallah gitu. Nanti sudah kawin belum tentu ya, tapi saya selalu doakan kalian insyaallah bisa. Dan ingat, berusaha pasti bisa. Nah, jadi sulit untuk menjadi seorang istri yang soleh itu sulit. Makanya sedikit sekali perempuan yang jadi wali, tapi sekali jadi wali tinggi makomnya. Nah, yang penting jangan sampai kamu itu turun lagi. Jadi naiknya cepat, turunnya juga cepat. Nah, usahakan naik terus, jangan turun-turun. Malam Senin, malam Jumat, naik tinggi. Jangan pas Seninnya turun lagi, gitu lah. Ya kan? Nah, karena apa? Kita ini sebagai laki-laki sangat-sangat iri kepada perempuan. Enaknya jadi perempuan, gitu loh. Kita dalam hati kita masing-masing gitu. Kenapa? Sudah dapat kesenangan, sudah enak, pahalanya besar lagi. Tidur bersama suami, sampai suaminya berselera kepadanya, dia dapat pahala seperti jihad fisabilillah, seperti pulang dengan haji yang mabrur, sedekah sebanyak-banyaknya. Laki-laki gak bisa. Kapan laki-laki itu ada sebuah amalan yang bisa mencapai kepada tiga makom yang luar biasa itu? Sulit. Laki-laki mau dapatkan pahalanya haji yang mabrur, ya haji dulu. Mengeluarkan uang banyak, ninggalkan keluarga, ninggalkan kerjaan, ninggalkan semua. Kemudian kita mau dapat pahalanya berjihad di sabilillah, harus jihad dulu. Ninggalkan keluarga, bisa jadi taruhannya adalah nyawa. Kemudian kita mau sedekah. Mau dapat pahala sedekah sebaik-baiknya, ya harus sedekah sebaik-baiknya. Baru kita dapat pahala sebaik-baiknya itu. Nah, kalau sedekah 1000 per hari sih bisa. Tapi kalau sedekah misalnya satu hari itu sampai 100 juta, nah itu perempuan itu bisa dapatkan seperti itu. Coba, tinggi gak makamnya perempuan itu? Tapi, bikin kesel sama suami sekali, itu pahalanya seorang wanita yang berpuasa sebulan penuh, pada malam harinya gak tidur, hanya melaksanakan ibadah sholat semalam suntuk penuh, semuanya dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Bikin kesel. Nah, makanya jangan bikin kesel. Gimana cara gak bikin kesel? Jangan bertemanan dengan setan. Nanti gak? Kalau mau bertemanan itu sama suami, sama malaikat, sama orang-orang soleh, gitu. Nah, kalau temenan sama setan, jangan. Dan banyak hal, sebab-sebab yang menjadikan kita itu menjadi temannya setan. Gimana caranya? Pergi ke mall, temannya setan. Lihat televisi, lihat sinetron, temannya setan. Apalagi ke tempat arisan, pengantenan, temannya setan, gitu loh. Ada mau bertemanan dengan setan? Setan itu adanya di situ-situ. Di televisi banyak setan. Di mall banyak, bahkan mall itu tempat bertelurnya setan. Di tempat-tempat pengantenan banyak. Nah, paham? Jadi kalau mau cari setan ya di situ itu setannya itu banyak. Gitu. Ada yang mau? Nah, kalau mau bertemanan sama malaikat gimana Ustaz? Oh gampang. Sholat jamaah. Bangun malam. Hadir pengajian seperti sekarang ini. Baca Quran. Oh banyak malaikat temannya nanti. Baca Quran nikmat gak? Nikmat. Kalau lagi nikmat. Kalau lagi gak nikmat ya gak nikmat. Gitu. Dipaksakan. Nah, makanya jadi supaya banyak temannya dari malaikat harus banyak ibadah. Jadi kesimpulannya ternyata yang namanya perkawinan itu bukanlah pekerjaan yang mudah, tapi itu adalah sebuah ibadah yang tidak mudah dilaksanakan. Kalau seumpama perkawinan itu bukan merupakan sebuah ibadah yang sulit untuk dilaksanakan, maka tentunya para wanita semuanya jadi wali. Nah, ternyata kan tidak gitu loh. Ya, makanya Rasulullah Ta'ala firman dalam Al-Quran, fa'tu harstakum anna syi'tum. Ketika kamu sudah menikah, ketika kamu sudah berumah tangga, ketika sudah kamu mengikat janji dengan kalimat Allah SWT dengan pasanganmu itu, berarti kamu telah menjadikan pasangan kamu itu sebuah ladang. Terserah mau ditanami apa. Kalau kamu itu ingin surga, ya tanami kebaikan. Kalau kamu ingin neraka, tanami dengan dosa, kejelekan, dan keburukan akhlak. Nah, semoga kalian semua termasuk istri yang solihah. Kemudian kita baca di kitab Manhajus Sawi. Di mana sampai? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin al-Azhajmain. Gaulim alifah hafidhahullah. Nafa'ana bihi wa bi'ulum fiddarain. Amin. Wa gaula radiyallahu anhu. Kafa bil ilmi syarafan. Ini kan sudah. Ya Allah Maha Hasan ya. Wa qala al-Imam Hasan al-Basri rahmatullahu alaih fi qawli ta'ala rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati innal hasanata fid dunya hiyal ilm wal ibadah wa fil akhirati hiyal jannah. Jadi kata Imam Hasan al-Basri, semoga rahmat Allah tercurahkan kepadanya di dalam mengenai menafsirkan ayat yang berbunyi rabbana atina fid dunya hasanah. Itu hasanah fid dunya itu katanya innal hasanata fid dunya hiya al ilm wal ibadah. Jadi aku minta ya Allah, di dunia ini adalah hasanah. Apa hasanah yang dimasukkan dalam Al-Qur'an itu adalah ilmu dan ibadah. Jadi barang siapa yang dikarunai ilmu dan ibadah, berarti doanya rabbana atina fid dunya hasanah itu telah dikabulkan oleh Allah Ta'ala, tinggal menunggu hasanah yang di akhirat itu insyaallah gitu loh. Jadi seperti kalian semuanya sekarang ini sudah mendapatkan hasanatun fid dunia. Kenapa? Kalian semua datang sini untuk belajar ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalian di sini untuk beribadah. Coba lihat, renungkan, pikirkan, bayangkan apa yang kalian lakukan setiap hari. Sehingga pantas jika para ulama itu berkata, kalau seumpama ada seseorang yang mengharapkan keberkahan, maka carilah keberkahan itu dari para pelajar agama seperti kalian ini. Abah ini sakit, ibu ini sakit, kan? Sebelum kamu pulang, ambil air kamar mandi itu, air tempat duduk kamu situ, bawa taruh botol kasih abahmu, insya Allah sembuh. Kenapa? Berkatnya orang belajar. Kalian itu penuh barokah luar biasa. Cuma kadang-kadang barokah itu untuk diri kita sendiri itu nggak merasakannya, gitu loh. Nah, sama seperti kalau kita kelilipan, kita kelilipan, bisa nggak dicium sendiri? Gitu. Mata kita kelilipan, kita tiup sendiri, gini, gitu. Kayak selang kali ya, gitu. Hah? Bisa nggak? Harus nyuruh orang lain untuk meniup mata kita baru selesai. Itu begitu pula. Para tabib kadang-kadang, orang yang pintar, orang yang alim, kadang-kadang dia tuh ngobati orang bisa, tapi ngobati anak sendiri gak bisa. Ngobati dia sendiri gak bisa. Bahkan Ustaz pernah pergi ke dokter, dokternya gak ada. Ustaz tanya kemana, lagi sakit, berobat juga. Loh, dokter juga berobat, tah? Gitu loh. Jadi ternyata dokter ini juga berobat. Nah, kalau ngobati diri sendiri, gak bisa. Nah, jadi seperti itu. Nah, oleh karenanya, sebetulnya di dalam diri kalian itu keberkahan luar biasa. Bayangkan, kalian bangun sebelum subuh, ambil air wudu, badakan, teratur, akhlak yang baik diperagakan, dalam keadaan senyum walaupun dipaksakan, ya kan? Karena apa? Itulah akhlaknya Nabi. Badakan, kita nggak mau melewati orang yang di depan kita, harus sabar, belajar sabar. Dari pagi sudah belajar sabar. Sudah itu kita bangun malam mendekatkan diri kepada Allah SWT, berdoa, diperintahkan Allah Taala utuniyah sajib lakum. Sholat jamaah yang pasti diterima sholat kalian karena sholat jamaah itu. Kemudian kalian sholat jamaah bukan hanya sekali dua kali, tapi setiap hari. Berapa barokah yang kamu dapatkan, berapa pahala yang kamu dapatkan. Setelah baca sholat, setelah sholat baca zikir bersama-sama, doa bersama-sama, baca wirid bersama-sama sampai selesai. Udah itu ada kuliah subuh, ada kuliah maghrib. Habis itu setengah delapan setelah mandi makan bersama-sama, doa, ibadah juga makan bersama-sama. Kemudian taklim dari jam 8 sampai jam 12, masya Allah. Sekali taklim aja pahalanya sama seperti orang yang hadir sholat 1000 rakaat, menghadiri jenazah 1000 jenazah, menyambangi 1000 orang sakit. Itu satu kali pelajaran. Gimana kalau satu hari berapa kali kamu belajar? Habis subuh belajar, kemudian siang 4, kemudian habis duha belajar lagi, kemudian sore juga belajar, habis maghrib belajar lagi, habis isya sinau sendiri, mutolaah sendiri. Berapa itu? Paham? Nah, itu pahalanya berapa? Itu semua kumpulkan nama kamu. Makanya pantas jika orang tua kamu setelah kamu berada di pesantren itu lebih murah rizkinya. Lebih gampang mereka itu mendapatkan rezeki. Kenapa? Sebab kamu, berkat kamu berada di dalam pesantren. Supaya lebih barokah mereka, maka kalian harus lebih lama di pondok gitu. Jangan pulang-pulang, terutama Ramadan. Ramadan itu kan perlu uangnya kan? Orang tua kamu perlu uang enggak Ramadan? Perlu uang. Nah, supaya dapat uang banyak, kamu di pondok. Nah, gitu. insyaallah barokahnya lebih gitu lah. Nanti enggak. Nah, tapi kalau kamu biasanya setiap bulan dari Syawal di pondok terus lancar-lancar rezekinya lancar. Sampai Ramadan pulang, yang tadinya di pondok ibadah, ini sekarang main ke mall setiap hari, setan terus yang dikumpulin gitu. Akhirnya bukan berkah yang dikirimkan ke orang tuanya, tapi keapesan. Ah gitu loh. Nah, makanya kadang-kadang kalau udah pulang, kadang-kadang orang tua itu berkeluh kesah. Nah, aku heran deh katanya. Kalau pas di bulan yang lainnya bukan bulan Ramadan rezekiku bagus, tapi kok bulan Ramadan pas kamu ada di rumah kok enggak bagus ya? Itu sebabnya apa? Karena kamu berkelut, berkumpul, bergumul dengan keapesan karena dosa-dosa itu. Jadi kalau mau lebih berkah, jangan pulang. Kalaupun pulang, ya udah tinggalkan segala hal yang bisa menyebabkan kita mendapatkan keapesan. Wa qala rahimahullah, law kana lil ilmi suratun la kana suratu ahsan min surati syamsi wal qamar wan nujumi was sama. Kalau seumpama ilmu yang kita pelajari itu ada gambarannya, ada zatnya, maka tentunya gambarannya itu lebih bagus daripada matahari, lebih bagus daripada bulan, lebih bagus daripada bintang gemintang di atas sana, bahkan lebih bagus daripada warnanya langit. Kalau seumpama ternyata ilmu itu mempunyai bentuk. Nah, jadi ilmu yang ada pada diri kita itu memang tidak terasa sekarang ini. Kayaknya kita setelah pulang dari sini bukan tambah kenyang, malah lapar, kan? Nah, jadi apa yang kita dapatkan? Bukankah kita dapat banyak daripada ilmu? Tadi Ustaz jelaskan tentang macam-macam sholat sunnah. Nah, di mana itu sekarang? Ada di mana ilmunya itu? Ada di mana? Di telinga? Di mulut? Di pikiran kita atau di hati? Di sanubari. Sanubari itu dalamnya hati lagi gitu. Di lubuk hati itu sanubari. Jadi kalau kalian tanya Ustaz tempat apa Ustaz Fauzia di mana? Di lubuk hati gitu. Nah, itu. Nah, itu sanubari itu namanya. Dalam hati itu namanya sanubari. Nah, jadi sanubari kita itu jangan diisi dengan dunia, jangan diisi dengan setan, tapi diisi itu dengan Allah, Rasulullah. Istri boleh taruh di dalam hati, tapi jangan terlalu. Anak-anak boleh taruh di dalam hati, tapi jangan terlalu. Nah, kenapa? Biarkan isinya adalah Allah, Rasulullah. Allah, Rasulullah. Gitu. Nah, sehingga apa? Kalau semua terjadi sesuatu berkaitan dengan Allah, Rasulullah, marah kita. Tapi kalau berkaitan dengan yang lainnya, tidak. Kenapa? Tidak ada di dalam hati kita. Itulah maksudnya. Kenapa kita kalau orang tua meninggal itu nangis? Saudara meninggal, nangis. Kenapa? Dalam hati. Jadi dunia itu jangan taruh dalam hati supaya kita enggak menangis. Taruh di mana? Di tangan kita, di kaki kita boleh. Tapi kalau dalam hati kita jangan. Jadi sangat mulia hati itu untuk ditempati dunia. Jadi jangan kita cinta pada dunia, tapi kita harus cinta pada Allah dan Rasul-Nya. Akhirnya kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga kita semuanya dijadikan sebagai orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan jadikan dunia ini tempatnya berada di tangan kita, bukan di dalam hati kita. Digampangkan datangnya dunia kepada kita semuanya, sehingga kita bukan termasuk orang yang mengharapkan kepada dunia orang lain, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang punya ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi handai tolan kita, bagi teman-teman kita, dan bagi semua kaum muslimin. Al-Hadiniya wa likulli niyatin salihah wa ala mana wa sawsal al-Fatiha. Ini ada yang tanya, Ustaz, apa hukumnya mempercayai mitos menurut agama Islam? Nah, jadi mitos itu kepercayaan, keyakinan tertentu. Seperti katanya perawan gak boleh berada di pintu rumah, nanti jodohnya lama, ya kan? Nah, itu kan sebetulnya yang mengajari seperti itu adalah orang tua kita. Maksudnya apa? Memalukan gitu loh. Ada perawan di pintu. Sebetulnya kalau kita pakai logika, yang di pintu cepat kawinnya, karena dilihat sama orang yang berlalu lalang di depan rumahnya kan. Nah, tapi karena orang tua itu kita tahu bahwasanya yang paling ditakuti oleh perempuan itu apa sih? nggak datang jodohnya, ya kan? Nah, makanya ditakut-takuti, jamu jangan berada di pintu, nanti lama jodohnya datang. Jadilah itu sebuah keyakinan dan kepercayaan. Nah, jadi meyakini sebuah keyakinan dan kepercayaan atau mitos itu, kalau berkaitan dengan kebaikan, teruskan. Tapi kalau berkaitan dengan kejelekan, jangan. Misalnya apa? Ada burung hantu di atas rumah kita. Oh, berarti ada bakal meninggal nih. Nah, jangan. Jadi Nabi SAW itu suka tafa'ul bil hasan. Kalau berprasangka baik dengan sesuatu yang terjadi pada kita, nah itu enggak apa-apa. Itu diperintahkan oleh Nabi SAW. Misalnya apa? Kita naik mobil. Orangnya ngebut-ngebut yang nyetir itu. Kita takut. Tapi kita katakan untung di dalam mobil itu ada yang namanya Ustazah Fauziah. Karena apa? Fauziah itu membawa keberuntungan. Insya Allah kita selamat, gak apa-apa. Gitu. Nah itu gak apa-apa itu. Itu baik. Nanti gak? Itu namanya fa'lun hasan. Kita berprasangka baik karena sesuatu yang terjadi. Tapi yang tidak baik itu pertanda buruk. Ya, itu pertanda buruk itu gak ada pertanda buruk. Dalam Islam itu gak ada. Gak ada pertanda buruk. Yang ada itu pertanda baik. Boleh kita laksanakan. Pertanda buruk jangan dipercayai. Kenapa ya? Mata kiri saya kok berdenyut-denyut ya? Oh, berarti bakal terjadi bala. Yakin begitu? Ya udah, jadi kenyataan. Kenapa? Allah Ta'ala firman dalam hadis kudsinya, ana inda dhanni abdi bi falyadun bi masya. Aku itu berada dalam persangkaan hambaku kepadaku. Kalau hambaku berprasangka baik, maka baik yang didapat. Kalau berprasangka jelek, jelek yang didapat. Buruk yang didapat. Nah, jadi semua itu tergantung kepada prasangka kita. Oleh karenanya jangan berprasangka kecuali yang baik saja. Baik itu kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan juga kepada semua orang yang kita jumpai, selalu berprasangka baik. Pasti kita akan mendapatkan kebaikan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbana tarafna. Ya.